dengan dering murah hati ahli bangci sampai tindu siti aku adekku nganai adekku jadi ulah mini suka tindu alur paras kini bayakan dediri. Tak dumina teku tutuse ibas lagu langkah res perbahananku silaku ngasue kupala palai gelah ulaliku indah berjut ibas ayam duwe mesayang. Laswari peku gengkan ngayak kena gai pelaku kebiarakan kai tenggong diputar ekan ngerai peku gengkan gelah lit asam tak jumpa kuat hancur telah ngayak-ngayak kerasa hancur-hancur telah aku ngayak-ngayak teku tutus ibas lagu langkah perbahanan kubanu silaku ngasupe kupala palai gelah kulalit kuidah berjut ibas ayon duwe mensayang. Suari peku gengkeng ngayak kena gai pelaku kebiarakan kai tenggong buka dekeng ngeraik peku gengkeng gelak lik asam tak jumpa kuat hancur hancur telah aku ngayak-ngayak kenapa hancur-hancur telah aku ngayak-ngayak kenapa hancur-hancur telah aku ngayak-ngayak. Hancur telah aku ngayak-ngayak.